Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempatan kita ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita melalui kajian-kajian dan dakwah-dakwah Islam yang kita pelajari setiap harinya untuk mendekatkan kepada Allah dengan nilai plus, yaitu menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-An'am ayat 94. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءُكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Para pendengar RRI rahimakumullah, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita begitu luar biasa orang yang mendustakan Al-Qur'an, bahkan sanggup mendakwa dirinya sebagai rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini yang kita bahas adalah penjelasan kembali di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tanda-tanda agar kita semua atau kaum muslim, tidak hanya kaum mukmin, kaum muslim dan orang-orang yang ada di muka bumi ini, untuk datang kepada kami secara sendiri-sendiri. Yang maksudnya Allah firmankan adalah bahwa setiap orang akan datang dengan dirinya sendiri tanpa membawa anak, harta dan pengikut. Dia akan datang tanpa membawa patung yang diyakini dia sebagai sekutu Allah dan dianggap sebagai pemberi syafaat. Dalam artian, kita berlaku di muka bumi ini, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang kita bawa adalah seharusnya yang diperintahkan Allah adalah amal-amal yang soleh yang dapat menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat. Sebagai prolog dari kami, lebih luang dan paparan yang lebih menungkik dan jelasnya akan disampaikan Ustadz kami Haji Fajrul Haq LCMA dan ya. Ustadz Pardana, kami silahkan Ustadz. Alhamdulillah kita masih sempat mengkaji Al-Quran. Itu adalah merupakan nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada terhingga. Subhanallah. Pada kajian ini, yaitu ayat 94 dari surat Al-An'am, Allah memberikan keyakinan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat kita akan datang masing-masing, atau kita akan datang sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Yaitu yang kita tunjukkan adalah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adapun itu anak yang kita sayangi, harta yang kita sayangi, atau bahagian dari kehidupan dunia ini yang tidak dapat kita tinggalkan, mesti nanti pada hari itu akan tidak dibutuhkan dan akan tidak pernah kita melihatnya kecuali amalan-amalan kita yang Allah akan tunjukkan kepada kita. Kama khalaqnakum awwala marratin. Maka kenapa Allah mengatakan kama khalaqnakum awwala marrah, yaitu Allah menciptakan kita seperti itulah nanti kita akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Artinya apa? Ketika Allah berfirman seperti itu, Allah akan menjadikan kamu sebagai, waktu di dunia itu mungkin ada yang sebagai pelayan, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pejabat, ada yang sebagai murid, pekerja dan lain sebagainya. Seluruhnya mereka itu akan datang nanti dengan sendiri-sendiri untuk mencari kehidupan di dunia. Ketika Allah mengatakan makhawalnakum wara'a dhuhurikum, setelah itu nanti Allah akan memberikan perhitungan ketika Allah sudah panggil mereka itu semuanya ke akhirat. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum. Maka di sini melihat apakah ada syafaat itu yang dari amalan mereka itu, apakah tidak, maka disinilah yang perlu kita yakinkan. Apakah kita mengatakan syafaat itu hanya berdasarkan dugaan kita, atau sama sekali tidak dapat, ataupun jauh daripada itu. Maka pentinglah kita untuk mengatasi itu semua. Janganlah kita selalu menduga bahwasanya perbuatan kita itu yakin kita dapatkan. Yang penting kelanjutan dari amal ibadah kita itu dengan penuh dengan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada satu gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul bersama sahabat. Rasul menerangkan tentang kondisi hari kiamat. Pada hari nanti kamu dibangkitkan, di hari kiamat kamu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Masyaallah. Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah tidak menjadi perhatian satu sama lain?" Apa jawaban Rasulullah? "Pada waktu itu kamu tidak sempat untuk memperhatikan apapun, karena begitu dahsyatnya kondisi hari kiamat itu dan begitu menakutkan hari kiamat itu." Yang menakutkan gambar mengapa kita ketakutan pada hari itu? Karena kita dibangkitkan. Pada saat itulah kita merasa ini ada apa? Kenapa aku sudah mati tiba-tiba dibangkitkan lagi? Ini kan sesuatu yang menakutkan. Sama seperti kalau kita bangkit dari tidur, di sekeliling kita orang-orang pada ribut kan? Kita pasti akan kebingungan. Ini ada apa? Ini ada apa? Begitulah kondisi hari kiamat yang pertama sekali yang membuat kita ketakutan. Kita menjadi bingung dan ketakutan dengan keadaan sekitar kita yang hiruk pikuk tidak menentu. Yang kedua adalah ketika kita, ya, gambaran hari kiamat itu sangat dahsyat. Matahari yang sejengkal di atas kepala, kemudian berbagai macam orang yang kita temui, ada yang ada yang matanya tidak ada yang mukanya tidak ada yang hitam seluruh tubuhnya dan sebagainya. Itu juga sangat menakutkan. Tapi yang paling menakutkan di antara semua itu adalah ketika pada saat itu kita benar-benar menyadari kita akan berhadapan dengan sang penguasa alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan merasa betapa kita adalah manusia-manusia yang memiliki dosa yang sangat banyak. Itulah yang paling menakutkan ketika harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar saat itu laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum. Kamu akan datang sendiri-sendiri, tidak ada istilah mana kawanku, mana emakku, mana ayahku, mana adikku, tidak ada. Tidak akan terpikir. Tidak ada, tidak la apa? La walidun an waladihi wala waladun an walidihi di dalam Al-Qur'an. Tidak sempat lagi ayah mencari anak atau anak mencari ayah. Semuanya sudah berpikir untuk mencari keselamatan sendiri-sendiri. Masyaallah. Jadi yang harus kita pelajari di sini atau kita renungi, begitu luar biasanya di mana Allah Subhanahu wa taala tunggu tanggal mainnya nanti di hari kiamat, di mana manusia yang seperti Ustaz Perdana katakan tadi itu akan dibangkitkan. Luar biasa sekali. Kayak gitu kamu bisa mau mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nabi-nabi palsu. Iya. Seharusnya kita ini berpikir ke depan itu apa? Berpikir pada tataran manhaj Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menarik Ustaz. Kalau sekarang kita perhatikan di jalan-jalan itu kan banyak sekali perumahan-perumahan mau dibangun. Betul. Perumahan ini dengan fasilitas jalan yang bagus, lokasi strategis, betul-betul kita dikasih gambaran sesuatu yang menarik sehingga ini kita tertarik untuk membeli rumah itu. Betul. Ya kan? Nah, Allah di dalam Al-Quran sudah memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi surga yang begitu enak, kondisi neraka yang begitu sangat menyakitkan, kemudian kondisi hari kiamat yang begitu menakutkan. Tapi sangat disayangkan, ini semua terlepas dari perhatian kita. Di dunia kita tahu dan kita mencari sesuatu yang enak, atau sesuatu yang menawarkan enak. Kalau di iklan itu kan banyak Ustaz kan, jiri toya-toya, mukanya sampai berubah-berubah makan jiri toya-toya tadi kan, saking enaknya. Itu yang membuat orang menjadi membeli kan. Nah, kenapa ketika Allah menggambarkan tentang surga, jiwa kita itu tidak tersentuh untuk mencoba menggapainya? Mengapa ketika Allah menggambarkan neraka, tidak ada sedikit pun rasa takut di dalam jiwa kita akan terkena azab sebagaimana yang sudah disediakan oleh Allah? Dan ketika Allah menggambarkan tentang kondisi hari kiamat yang menakutkan, kenapa kita masih tenang-tenang di dalam kehidupan dunia ini, berleha-leha, main-main, habis umur untuk hal-hal yang tidak berguna? Masya Allah. Iya. Jadi harapan kita ini semua Ustaz ya, supaya kita selalu dalam, ada nggak usaha Ustaz? Kadang-kadang kan Rasulullah SAW dalam satu hadisnya yang maksudnya itu iman seorang mukmin itu apa, naik turun kan gitu ya, iman yazid wayangkus ya, yazid wayangkus kan begitu. Bagaimana mengantisipasi saat kita apa volume keimanan kita ini kurang, sehingga kita apa jangan terjerumus kepada orang yang mensekutukan Allah, kemudian apa hanya berpikir dengan pikiran materi dan sebagainya. Apa upaya ke situ Ustaz? Iya. Ini adalah salah satu fitrah manusia yang memang diciptakan banyak lupanya dan banyak lalainya. Salahnya. Iman itu memang aliman yazid wa yanqus. Fathiyakan di dalam sebuah bukunya ada memberikan cara bagaimana agar keimanan kita itu tetap stabil atau bahkan lebih naik lagi. Kata beliau, banyak hal yang harus dilakukan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama sekali adalah dekat dengan Al-Quran, itu sudah pasti. Ya, dengan dekat dengan Al-Quran maka kita akan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian banyak berzikir, baca La ilaha illallah 100 kali di dalam sehari. Istighfar juga begitu 100 kali, karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian baca surat Al-Muluk. Kenapa baca surat Al-Muluk? Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena surat Al-Muluk ini sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan dapat menjauhkan seseorang dari azab yang menakutkan. Masyaallah. Itu dia. Kemudian lagi membaca selawat banyak-banyak. Kenapa? Ini agar kita terlepas dari sikap kikir. Salah satu yang membuat manusia ketakutan dalam hidup ini adalah ketika jiwanya itu sempit. Tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Salah satunya mengimpakkan hartanya dan apa yang dia miliki. Jadi itu ada beberapa cara yang diajarkan oleh Fathiyakan, bukan menurut pikirannya tapi berdasarkan keterangan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya kalau kita mengambil Al-Quran ya sebagai sandaran kita dalam kehidupan kita, mudah-mudahan umat Islam ini akan selalu apa, selalu bersatu, tidak ada lagi perpecahan kan. Iya, begitu. Betul. Tidak ada lagi apa orang yang memponis satu dengan yang lain kan begitu, atau bisa diprovokasi. Iya betul, pihak itu yang kita lihat ini pada kan saat sekarang. Keterangannya adalah ketika seseorang itu beriman kepada Allah akan menghasilkan buah yang seperti itu. Betul, betul. Tapi ketika seseorang itu tidak beriman kepada Allah, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam kitab suci yang ayat 94 ini, wa man nara ma'akum syufa'a, kita lihat nanti katanya, mana yang orang-orang yang di dunia itu dahulu yang kira-kira dapat menolongmu, mana sekutu-sekutumu katanya, sampai sejauh mana sekutu-sekutu ini, sekutu-sekutunya dulu yang mereka banggakan di dunia itu dapat menyelamatkan, bahkan kematian saja yang dihadapi di dunia ini sekutunya pun tak dapat menyelamatkan, bahkan mereka itu dapat meyakini bahwasanya itu memang sudah azalnya ataupun panggilan dari Allah, maka akan lenyap semuanya, sirna harapan mereka yang mereka anggap itu sebagai juru penyelamat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadalla ankum ma kuntum taz'umun kan begitu, maka sesungguhnya terputus akan lenyap antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lebih mendalam lagi Ustaz dalam ayat ini, apa sebenarnya gitu ya, yang dapat memberikan kita satu ketenangan kan begitu dalam kehidupan kita, sehingga apa, kita dapat beribadah, kita tenang kan gitu, tidak lagi di antara mukmin satu dengan yang lainnya itu provokasi untuk apa, saling bermusuhan kan begitu. Kalau bisa tahun ini kita hari rayanya satu hari sama saja dan sebagainya, itu kan bagaimana ini upaya yang kita harus kita lakukan dalam kehidupan ini, Ustaz? Iya, banyak sekali sebenarnya, banyak-banyak hal yang harus kita perbaiki. Tapi pada intinya adalah berusahalah untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Itu saja. Bukan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Kalau kita berpikirnya apa yang bisa saya berikan yang terbaik untuk orang lain, maka itu akan memberikan kebaikan yang maksimal, dan itulah yang akan membuat terwujudnya kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, berangkat dari pemikiran yang positive thinking tadi, ya, juga kembalinya. Ya. Kalau ini bisa saja diterapkan ke setiap orang, positive thinking, ya, dan berpegang teguh kepada manhaj Allah, maka insya Allah kehidupan ini pasti akan nyaman. Masya Allah. Enak sekali. Mungkin dari paparan yang singkat ini tergugah kita untuk kembali mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hingga akhir hayat kita. Apa yang telah disampaikan berguna bagi kami dan para pendengar RRI di mana saja berada mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.